Awas, lamun dewek keluar sok ribut wae. Kunaon geura ribut wae? Tiap dewek keluar. Da eta tandungan dewek segala dihakan. Dewek teh nu katempuhan kan cekeng ge. Kabeh jama geus pasti apal ka kuring. Memang kuring bisa disebutkeun ngetop. Ngaran kuring di baheula memang eta. Barina ge moal arek ganti ngaran. Padumukan nukes biasa nak matu. Terus ngontrak di naraga na jelema. Tapi heran pun kuring ayak di luar. Pada ribut jelema silih carekan. Raga jeung lupa rumah sakuring teboga. Rupa kuring teu jauh jeung si sabui. Mun di dinya bisi wae panasaran. Ngaranna kuring nyaeta panhitut tea. Mun kaluar kuring sok pada nyarekan. Pada sebel pada itit si ganate. Lamun kuring geus demo cicing di jero. Kabeh jama rariput ginit ka dokter. Disebutkan ngetop. Ngaran kuring tiba telah memang eta. Barina ge moal arek ganti ngaran. Padumukan nugeus biasa nama tuh. Terus ngontrak di naraga na jelema. Tapi heran mun kuring aya di luar. Pada ribut jelema silih carekan. Raga jeung rupa rumah sakuring teboga. Rupa kuring jauh isi sabui. Mundi dinya bisi wae panasaran. Ngaran kuring nyaeta panghitut rea. Mun kaluar kuring sok pada nyarekan. Pada sebel pada ijin si ganate. Lamun kuring geus demo cicing di jero. Kabeh jama raribut init ka dokter. Raga jeung rupa rumah sakuring teboga. Rupa kuring jauh jeung si sabui. Mun di dinya bisi wae panasaran ngarana kuring nyaeta panghitu teak.